Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Para ikhwah dan thalabah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak lama yang kita sampaikan singkat, karena kita menyampaikan hanya apa ya, ya poin-poin yang perlu ditekankan dalam mempelajari sharaf untuk tingkat-tingkat awal. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa di antara yang perlu ditekankan ketika mereka-mereka belajar tasrif sulasi itu adalah penguasaan kosakata dari masing-masing wazan sulasi mujarad. Caranya sudah kita sampaikan. Yang pertama, hafalkan mati mudhari' dulu supaya tidak berat, ya. Hafalkan mati mudhari' dulu. Yang pertama, dengan menghafal fi'il madhi fa'ula. Kemudian ustadznya, kalau anak itu belum bisa mengumpulkan sendiri, ustadznya mengumpulkan mausun-mausun yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama, wazan fa'ula. Karena apa? Karena wazan fa'ula ketika sudah hafal fa'ula, mudhari'nya otomatis bisa. Sebab setiap wazan fa'ula mesti yaf'ul, ya. Sebab setiap wazan fa'ula mesti mudhirinya yaf'ulu, tidak ada yang lain. Karena cukup menghafal mati mudhari, tetapi yang dihafal fil madhi fa'ula. Jadi hasuna mesti yahsunu, karuma mesti yakrumu, bauda mesti yab'u, da'ufa mesti yad'ufu, da'azuma mesti ya'azumu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua adalah wazan fa'ila. Ya, wazan fa'ila mudhirinya juga sama. Hampir semua fi'il yang berwazan fa'ila mudhirinya adalah yaf'al. Ya, saya katakan tidak semuanya, tapi hampir. Mungkin 90% atau 95% fi'il-fi'il yang berwazan fa'ila pada fi'il madinya mudhirinya yaf'al. Jadi supaya tidak terlalu banyak beban waktu untuk menghafal, ya, adalah cukup fi'il madhi. Ketika ketemu wazan fa'ila, otomatis yaf'al, ya. Kemudian contohnya alima ya'lamu, faqihya yafqahu, kariha yaqrahu, kemudian fahima yafhamu, kemudian alima ya'lamu, dan lain sebagainya. Jadi ustadz kalau untuk tingkat-tingkat awal mutawasithah mungkin ya ustadz yang mengumpulkan, atau nanti kita dalam kurikulum dibuat seperti itu. Mungkin ana menyampaikan Abu Aik kalau bisa nanti seperti itu untuk kelas-kelas awal. Kemudian itu ya wazan wa'ilah. Yang ketiga, wazan fa'ala. Wazan fa'ala ini yang memang harus hafal dua-duanya, ya. Tapi ya awalnya memang hafal fi'il madhi, tapi kemudian harus digandeng dengan mudhari'nya. Wazan fa'ala ini mudhari'nya ada tiga kemungkinan, maka harus hafal mana yang mudhari'nya yaf'il, mana yang mudhari'nya yaf'al, mana yang mudhari'nya yaf'ul. Nah, kalau fa'ula kan mesti otomatis mudhari'nya yaf'ul. Kalau fa'ila mudhirinya hampir semuanya fa'al. Jadi lebih mudah. Mungkin yang supaya simpel menghafalnya, cari mauzun-mauzun kalimat yang wazan fa'ila pada fi'il madhi kemudiannya fa'il. Kan tidak banyak. Berarti selain itu yaf'al semua. Seperti hasiba yahsibu. Nah, walaupun hasiba juga dibaca yahsabu bisa. Na'ima yan'imu. Walaupun juga na'ima kebanyakannya orang baca yan'am mudhari'nya. Ya. Na'ima yan'amu. Kalau yang mu'tal ada lagi yang lain kalau mu'tal, tapi kalau yang salim itu ya paling boleh hanya itu. Ya. Kalau yang salim, kalau yang misal ya ada warisa yarisu masalah. Ya. Itu kalau yang wazan fa'ila. Jadi simple untuk kita menghafal wazan madhi mudhari dari wazan fa'ila cukup fil madhi. Yang yaf'ilu fa'ila yaf'ilu amat sedikit. Kemudian yang ketiga adalah wazan fa'ala pada fil madhi mudhirinya itu tiga kemungkinan, maka dua-duanya harus hafal fa'ala yaf'il atau fa'ala yaf'ul atau fa'ala yaf'halu. Nah, dari tiga ini yang terbanyak kata Syekh Muhyiddin ya adalah yang wazan fa'ala yaf'ulu. Ini yang terbanyak. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Kemudian fa'ala yaf'alu. Ya. Itu juga perlu diberikan contoh sebanyak-banyaknya supaya anak itu hafal apa hafal kosakata atau mufradat dari masing-masing wazan. Sehingga ketika ketemu fil-fil tersebut di dalam kitab sudah tidak akan keliru, ya. Sebab sudah kita sampaikan dulu kebanyakannya kelas-kelas yang di atas ketika kita tes sulasi banyak yang tidak bisa, banyaknya lupa atau menghafal, enggak hafal atau memang dulu memang tidak menghafal, ya. Ya kemarin anak juga ngetes di Kalibagor masalah. Ya sulasi, TL itu kan berarti satu aliyah. Sama atau alia. Saya tes dari bunyi sulasi, mati mutu sulasi, ada masih satu, masih dua, masih tiga, apa semua yang saya teskan, yang banyak salah justru yang sulasi. Yang sulasi. Ya, menggunakan kata haruma, kebanyakan mengharokati haroma, sebab muslami dengannya haram, haram itu. Padahal haram itu kan masdar kan. Fi'il madinya adalah haruma, dan lain sebagainya. Banyak yang keliru, yang salah malah justru yang sulasi. Kebanyakannya, ya. Nah, ini yang sulasi. Ya, jadi kita selaku ustadz kalau bisa mengumpulkan fiil-fiil yang berwazan fa'ala yaf'ulu, ya juga nanti fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, dan kemudian supaya dihafal, dihafal. Ya tergantung tingkatannya. Kalau memang tingkatan yang masih awal mungkinlah paling tidak 20 kata hafal masalah. Hafal sehingga ketika ketemu kalimat itu akan bisa baca dan menyusunnya sebisa mungkin dari kalimat-kalimat yang masyhur, ya. Dalam kamus kadang-kadang ada kalimat yang jarang dipakai, ada yang sering dipakai. Nah, ya, maka yang ditulis yang di atas yang masyhur dulu seperti munya apa nasur yang suruh dahola ya dulu kota liak tulu dan lain sebagainya. Nador yang dulu itu yang ditulis, yang disusun. Ya. Nah setelah anak-anak supaya menghafal kosakata seperti itu, kemudian bisa kemudian diperkenalkan tasrif lengkap, lengkap. Madhi, mudhari, masdar sama dengan isim alat. Nah, bisa ditulis lengkap dulu tasrifnya, kemudian disampaikan cara-cara menghafal. Cara-cara menghafal. Cara menghafal untuk tasrif sulasi mujarad, ya. Yang pertama madhi mudhir sudah tadi plus masdar. Masdar itu harus hafal. Masdar itu lebih dari 30 wazan kalau sulasi mujarad, ya, lebih dari 30 wazan. Ya, ini sulasi. Karenanya kita harus hafal. Ada masdar-masdar yang qiyasi dan ada masdar-masdar yang ghairu qiyasi. Tapi kan karena banyaknya ya tetap kita harus hafal. Ya, kalau anak melihatnya tetaplah kaidahnya hafal kalau sulasi. Ya. Hanya memang kalau dalam kitab kitabnya Syekh Mustafa Al-Ulayain memang ada masar-masar yang kalau kita belum pernah baca, belum pernah tahu masdar usulasi kata tertentu, wasankan saja fa'lan. Atau wasankan saja fi'lan. Atau wasankan saja fi'alah. Atau wasankan saja fa'alah, atau yang lain. Ada beberapa wasan masdar, kata beliau, yang kalau kita tidak tahu, wasankan saja itu. Ya mungkin nanti suatu saat kita tuliskan kalau memang diperlukan. Karena memang tadi enggak sempat nulis. Jadi masdar hafal ya. Jadi mudmadi, mudore sudah dihafal di awal-awal, kemudian setelah itu menghafalkan masdarnya. Ya. Kalau tadi sudah menghafal madi mudore, lah tinggal tambahkan masdar. Doroba idribu, dorban. Masalah. Ya, nasara yang suruh, walaupun beda wazan, menjadi nasaron. Tapi alima yalamu, tidak alman, tapi ilman. Masalah. Ya. Kalau fahima yafau, fahman. Tapi kalau rokayar kau tidak rokan tapi rukuan, yang seperti itu wajib dihafal, dihafal betul. Ya, jadi madi, mudore, masdar, hafal mutlak. Kemudian setelah menghafal masdar, madi, mudore, masdar, tentunya antum jelaskan pengertian film madi itu apa, film mudore itu apa, masdar itu apa. Ya, kemudian yang keempat adalah masdar mim. Masdar mim kila itu hanya isim yang bimana seperti masdar. Tapi masyhur orang mengatakan itu masdar mim. Nah, ya, tapi maknanya sama dengan masdar. Ini masdar, masdar mim. Nah, untuk menguasai tasrif sulasi, sebab kadang-kadang anak ketika menghafal falifalan wa mahfalan apa wa mahfilan kadang bingung, ya, maka bisa dikasih kaidah bahwa masdar mim dari sulasi mujarrad semuanya berwazan maf'al. Semuanya berwazan maf'al. Nah, kalau untuk kelas-kelas awal apa perlu disampaikan yang dikecualikan apa enggak? Ya. Kalau salim hampir semuanya wazannya maf'al. Salim semuanya maf'al. Ya. Atau sahih ya, semuanya wazan maf'al. Ini jadi kalau ada dhahaba ya madhab. Jadi supaya anak itu ketika menghafal tidak ragu. Nah, tidak ragu. Qatala yaqtulu qatar wa maqtalan. Ya. Dhahaba yadhabu lihaban wa madhaban. Semuanya madhab maf'al itu bunyinya. Ya. Nah, kalau disampaikan kecualinya ya kecuali ada kalimat yang syad. Ya. Atau kecuali dami salawawi. Ini kan anak-anak kan belum sampai kalau di awal biasanya. Kecuali dami salawawi yang baunya dibuang pada fi'il mudhari'nya. Nah, ini pun khilaf ulama. Khilaf ulama. Kalau dalam silsilah ta'limul lughah dimutlakkan. Semua dami salawawi masdar mim berwazan maf'il. Ya. Semua misalnya berwazan maf'il. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain umumnya, bisa di dalam jamu durus, atau mungkin Lughatul Wadud, atau mungkin Al-Wadud. Ya. Fathul Wadud apa mana? Lupa itu yang tulisnya dari orang Yaman. Kemudian juga dalam kitab Turusu Tasrif, Syekh Muhyiddin, atau yang lain lah. Ya, banyak bahwa masdar mim dari sulasi semuanya berwasan mahmal kecuali dari misalawawi. Lah, misalawawi ada khilaf ulama. Kecuali misalawawi yang wawunya dibuang pada ain fil mudhari'nya. Yawunya dibuang pada fil mudhari'nya maksudnya. Contohnya wa'ada tidak yawidu tapi wa'ada ya'idu. Berarti wawu dibuang pada fil mudhari'nya, maka itu berwasan maf'il. Ya. Wadu'a yadu' walaupun wazan yaf'al ya, tapi wawunya dibuang maka maudi'. Ya. Tapi kalau wajila yaujalu wawu tidak dibuang maka maujal, tidak maujil. Ya. Ini khilaf saya katakan ya. Memang kalau mursi silah mudah dimutlakan. Semua misal wawi masdar mim berwazan maf'il. Ya, itu misal wawi. Kalau dalam silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah. Tapi dalam Junturul dan kitab Syadul Uruf Ibn As-Sharaf atau yang lain, kebanyakannya ada rincian. Yang berwasan mafil itu adalah yang wawunya dibuang pada fil mudhari'nya. Kalau yang tidak, tidak. Nah, tapi saya katakan ini ada khilaf. Buktinya dalam silsilah dimutlakkan. Dalam silsilah Ta'limul Lughah dimutlakkan. Semuanya berwasan mafil. Kalaupun wawu pada fil mudhari' tidak dibuang, tetap mafil. Ya, sebajila yaujalu, ya, terus wajuha yaujuhu, disamakan semua. Ini master mim dari misal wawu, itu yang dicolekan. Kemudian kalau bahasa sebagai ulama, anak lupa ulamanya, tapi kalau dalam keterangan apa namanya jamu durus, ya, bahwa yang berwazan mafil syududan ialah ajwaf. Ajwafiyah. Nah, tapi memang kebanyakan ajwafiyah masdar mim berwazan mafil. Seperti sore siru masiron. Ya. Saro masiron. Dan lain sebagainya. Zada mazidan. Ya. Ini ajwafiyah. Jadi kebanyakannya, kalau anak kesimpulannya, ajwafiyah kebanyakan masdar mimnya berwazan maf'il. Ya. Jadi yang dikecualikan misal wawi ajwafiyah. Ini. Singkatannya itu. Kemudian mungkin pula ditambahkan atau supaya anak hafal, masdar mim itu ada yang mendapat tambahan tak marbutoh. Walaupun itu dari fi'il yang salim. Ya, taman tamutoh itu ada dua wazan. Wazan pertama adalah wazan maf'alah. Ini wazan yang masyhur. Yang kedua wazan mafilah, kalau kata si Mustafa Al-Yain itu dikatakan syad. Ya. Maka seperti nazala yanzilu nuzulan wa manzilatan. Ya, wa manzilatan. Kemudian wa'adho yaitu wa'idhotan wa mu'idhoh. Itu yang i maf'ilah, ya, manzilah. Terus kebanyakannya perwazan maf'al, ini mestinya yang banyak. Tapi ini dijelaskan dalam kitab bahwa yang perwazan maf'al atau maf'ilah ini adalah samai. Itu. Jadi kita enggak bisa menentukan sendiri. Karena makin ini termasuk yang dihafal. Ya. Seperti marhamah, mafsadah, maslahah, kan dari sulasi yang salim. Fasadah jadi mafsadah, saluhah jadi maslahah, rahimah jadi marhamah, masalan. Ya, ini masdar mim. Jadi masdar mim kalau mungkin masih awal-awal mutlakan saja, mutlakan semuanya berwazan maf'alan. Ya. Ini kalau masih awal-awal. Nanti kalau udah kelas di atasnya mungkin bisa ada rincian. Udah ya, masdar mim. Jadi masdar mim kalau begitu sudah berkaidah. Kalau begitu masdar mim dari sulasi mujarrad semuanya sudah berkaidah. Bahwa semua masdar mim dari sulasi mujarrad berwazan maf'al. Jadi kalau Anas Subhanahu wa ta'ala supaya udah pegang hafal kan bunyi maf'al. Daruba bi mad daruba dzaba bi madhaban qatala bi maqtalan. Jadi anak dari fi'il madhi langsung buat masdar mim dari kata qatala, bahasanya maf'al, supaya cepat. Maqtal, dzaba madhhab, nazala manzal, dan seterusnya. Ya, ini yang maf'alan. Ya. Kalau yang ada tamartuh nantilah disusulkan nanti. Sementara dimutlakkan dulu supaya mereka cepat hafal. Ya. Ini Mas. Jadi kalau itu masdar mim berkaidah. Jadi kalau begitu yang hafal mutlak itu harus madi, mudore, masdar. Masdar mim sudah berkaidah, ya. Terus begitunya adalah isim fa'il. Isim fa'il juga sama. Semua isim fa'il sulasi mujarrad berwazan fa'il. Setelah antum sampaikan definisi isim fa'il itu apa, ya. Isim fa'il semua dari sulasi mujarrad berwazan fa'il. A'i'un, fa'ilun. Itu ya. Nah. Walaupun nanti ada bunyi fa'il tapi maknanya bukan isim fa'il. Ya. Ini pun agak muskilah, tapi tidak banyak. Ya. Atau kadang-kadang bahasanya isim fa'il, tapi ternyata maknanya isim maf'ul. Fi isyati radiyah, masalan. Isyati radiyah, radiyah bimana mardiyah. Bimana isim maf'ul. Tapi kan yang seperti itu sedikit. Jadi, mutlakan saja kepada anda supaya cepat, bahwa semua isim fa'il dari sholat isim jur berwasan fa'ilun. Ini yang sahih ya. Yang walaupun ya nakis, ya lafif, sama semuanya. Cuma nanti ada yang diolah karena huruf ilat. Tapi semuanya wajan fa'il. Jadi kalau ada bunyi fa'il, itu isim fa'il. Dhaba dhahib qatala qatil yana ditanamin, ditamrin satu persatu. Tidak menarim tidak cuma satu kata, tapi paling tidak minimal tiga. Tiga kata, tamrin semua. Coba isim fa'il dari dhaba apa, dari kata qatala apa, dari kata nasura apa, dan seterusnya. Ya berwasan fa'il. Semua isim fa'il berwasan fa'il. Nah, cuma ketika nasrif, ini yang perlu diperhatikan. Sebab kadang-kadang anak itu menyamakan semua. Kalau bisa kita mulai membedakan antara fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Ya. Fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Kalau fi'il lazim, kalau fi'il muta'adi kan semuanya butuh isim fa'il. Ya. Kalau fi'il muta'adi semuanya butuh isim fa'il. Kalau fi'il lazim dibagi dua, global. Fi'il lazim kan paham ya, fi'il yang tidak butuh objek. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi'il-fi'il lazim yang ada perbuatannya. Ini global ya, kaidah global. Fi'il-fi'il lazim yang ada perbuatannya. Fi'il lazim yang ada perbuatannya. Maka ini semuanya menuntut isim fa'il. Fi'il lazim yang ada perbuatannya, contohnya apa? Dhahaba pergi. Berarti butuh isim fa'il dhahib. Pergi kan ada perbuatannya, dhahaba pergi. Hadhara datang, hadir. Kemudian qa'ada duduk, qa'id. Ada perbuatannya, maka butuh isim fa'il. Tapi kalau fi'il itu hanya menunjukkan arti sifat, maka pada dasarnya tidak butuh isim fa'il. Asalnya tidak butuh isim fa'il, saya katakan. Ya. Asalnya tidak butuh isim fa'il, tetapi hanya butuh kata sifat. Nah, kata sifat dari sholat isim mujarrad ini bermacam-macam. Nah, ini juga kita perlu mengumpulkan bentuk-bentuk kata sifat dari sulasi. Ya. Contoh yang sering salah, coba tasrif kata hasuna, ya hasuna yasunu husnan wa masana bahwa hasinun wa takama sunun sula dan seterusnya sampai selesai. Ya pada dasarnya itu ya ada kekurangan atau kekeliruan ya. Jadi, hasuna kan kata sifat, tidak butuh isim fa'il. Tidak butuh isim fa'il. Nah, maka kata sifat ya harus sesuai dengan wazan dari sononya. Sebab wazan-wazan kata sifat itu samai. Ya. Ya ini juga beban. Wazan-wazan kata sifat itu samai. Kita ikut orang Arab saja. Kita enggak bisa menentukan sendiri. Ya. Contohnya apa? Kalau hasuna jadi hasanun. Kalau dari aduma azimun. Memang banyak yang berwazan fa'il, ya. Rinciannya kita tidak merincilah ya. Sementara yang umum saja dulu. Kaburo jadi kabir. Nah, ya. Tapi kalau hamiro merah ahmar. Kata sifatnya. Sahula kata sifatnya apa? Sahlun. Nah sering keliru adalah antara suhul dengan sahlun. Ya. Kalau sahula kan fi'il lazim. Mudah artinya. Seringnya anak keliru. Masdarnya suhulah apa sahlun. Atau kalau ditanyakan satu sahlun apa? Ya masdar. Masdar. Nah, padahal masdarnya suhul. Suhulah. Kata sifatnya apa? Sahlun. Sa'uba juga demikian. Ya. Jadi kalau bisa anak-anak itu dikenalkan ketika menasrif bentuk-bentuk fi'il ya hanya menunjukkan arti sifat. Apa salah kalau fi'il lazim diwasan fa'il? Boleh. Tapi maknanya rubah. Maknanya rubah. Ya. Seperti karuma karimun. Nah, jadi karim menunjukkan isim fa'il. Tapi dia berarti melakukan perbuatan itu hanya sesaat di saat itu. Kalau kata isbatkan maksudnya apa? Menunjukkan makna mana subut. Menunjukkan arti subut. Dia terus-menerus Muhammad Karim, ya dia terus jadi orang yang mulia terus. Sifat mulia melekat padanya, itu punya makna subut. Kalau Ismail kan Muhammad Doribun Kalban masalah. Muhammad yang memukul anjing masalah. Ya. Itu kan memukul tidak selamanya memukul. Tapi terjadinya hanya sesaat. Jadi tidak menunjukkan arti subut itu kalau isim fa'il. Ya. Nah, kalau isim sifat menunjukkan makna subut terus-menerus melekat. Nah. Karenanya maka ketika isim sifat itu diwasankan Ismail maknanya rubah. Ya, tidak punya makna subut. Maknanya hanya sesaat saja. Mungkin sebulan mulia hanya sebentar maka disebut karim. Karim. Tapi ya sebenarnya kurang pas sebab isim fa'il ya nanti kebanyakan adalah menduduki fi'il mudhari. Maka punya makna sedang atau akan walaupun boleh punya makna lampau. Maksudnya isim fa'il bisa digunakan untuk waktu lampau. Ini ada sisi lain nanti kalau sudah sampai ke penggunaan isim fa'il ya belum saatnya. Jadi isim fa'il semuanya berbahasan fa'il itu saja. Nah, cuma tidak setiap kata ketika ditasrif butuh isim fa'il, maka dipilah. Kalau fil mutaaddi jelas. Kalau fil lazim tapi ada perbuatannya butuh isim fa'il. Kalau fil lazim yang menunjukkan arti sifat itu menuntut kata sifat. Nah, anak-anak mulai dikenalkan nasrif yang lebih benar ya. Supaya nanti perhatian. Nah, kalau masih awal-awal kan anak itu mungkin masih semangat, mungkin mudah menghafal. Kalau masih muda kan relatif lebih mudah menghafalnya. Ya. Ini isim fa'il. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari sulasi juga sama. Semuanya berwasan maf'ulun. Ya. Semuanya berwasan maf'ulun. Hanya saja ketika anak menasrif kata dari fi'il madi memang biasanya ya semuanya disebut isim maf'ulnya. Kan di mana-mana seperti itu. Walaupun pada dasarnya isim maf'ul namanya maf'ul. Berarti apa? Punya mana objek yang dikenai perbuatan. Yang dikenai perbuatan. Berarti kalau ada objek, berarti dari fi'il, ada fa'il, ada objek, ada maf'ul. Ya, kalau begitu maka pada asalnya isim maf'ul itu dari sulasi mujarrad atau yang lain itu terbentuk dari fi'il yang muta'addi. Ya, dari fi'il yang muta'addi. Contohnya apa? Kata qira'a, qira'a membaca, berarti ada yang perlu yang membaca. Terus ada yang dibaca, berarti butuh isim maf'ul. Ya. Nasara menolong. Menolong ada perbuatannya, butuh orangnya yang melakukan. Terus ada yang ditolong, nah, berarti mutaaddi butuh objek, butuh isim maf'ul. Tapi kalau sekarang kata qa'ada duduk. Duduk. Duduk fi'il. Ada fa'il. Terus ada yang diduduki itu. Ya. Maka fi'il lazim seperti ini bolehlah dikasih isim maf'ul. Ya. Tetapi lazimnya itu kata ketika kita belajar dulu ke zaman dulu ya, itu ditambahkan huruf jar padanya. Sebab qa'ada tidak bisa qa'atu al-maq'ada, enggak bisa. Ya. Qa'adu al-kursiya, ya enggak bisa. Setelah duduk di atas kursi enggak bisa. Ya qa'adu ya alal kursi. Aqudu alal maq'ad, tidak bisa langsung ke maf'ulnya. Butuh apa? Butuh huruf jar. Karena ketika menasrif fi'il lazim seperti ini, bagusnya di belakang isim maf'ul ditambahkan kata bihi. Ya. Walaupun tidak semuanya pas pakai bihi, tapi ya pokoknya ada huruf jar. Ya, maka qa'ada ya kuntu qudan wa maqadan wa maqudun bihi. Uqudlah taqud. Nah, itu bagusnya. Cuma ini kira-kira anak-anak gimana kalau masih tingkat awal? Ya, kira-kira kapan mau disampaikan? Tapi ini penguasaan tadi sudah saja diantaranya itu, ya, yang perlu dikuasakan kepada anak. Walaupun mungkin bisa ada tahapan-tahapan, ya. Kemudian juga fi'il-fi'il lazim yang kata sifat. Ya. Kalau antum lihat tasrif amsilah, tasrifiyah, ya, kan tidak semua yang ditasrif itu ada isim maf'ul. Nah, sebab apa? Disesuaikan dengan kenyataannya. Di sana kalau hasunah enggak ada isim maf'ul. Ada isim maf'ul. Ya. Nah, karena memang tidak butuh isim maf'ul. Itu pada asalnya. Nah, kalau mau dimasukkan ya wala alam nisa juga ditambahkan huruf jar, ya. Tapi kalau kata sifat wala alam jarang sebenarnya. Ya. Maka kalau kata sifat itu tidak perlu isim maf'ul aslinya. Tidak perlu isim maf'ul. Ya. Sehingga di sini kita mungkin memberikan contoh-contoh kepada anak bentuk-bentuk fi'il lazim dan mutaaddi ketika nasr dipisah. Fi'il lazim yang lengkap, fi'il mutaaddi lengkap. Nah, kemudian bentuk-bentuk fi'il lazim yang ada perbuatannya. Ya. Kemudian bentuk-bentuk fi'il lazim yang hanya menunjukkan arti sifat. Supaya anak nanti bisa langsung bisa milah-milah. Supaya dalam menghafal tidak sulit, ya, tidak diacak. Fi'il lazim, fi'il mutaaddi semuanya. Kalau fi'il mutaaddi lengkap kan, sampai dengan isim maf'ul lengkap. Kemudian kalau fi'il lazim ya ada perbuatannya, fi'il isim maf'ul bisalah, tapi tambahkan kata bihi di belakangnya, ya. Sebab fi'il lazim kan bisa punya objek dengan perantara huruf jar. Kaidah nahwu pun seperti itu. Ya. Dhahabtu bika ada bi. Tidak bisa dhahabtu ka enggak bisa. Atalah dhahabtu bika. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul fi'il lazim yang menunjukkan arti sifat. Itu mestinya tidak perlu isim maf'ul. Ya. Itu saja mungkin yang kita sampaikan kesempatan ini sampai isim maf'ul. Ya, jadi yang dihafal mutlak berarti madhi, mudhari, masdar. Masdar mim berkaidah. Semuanya berbahasan maf'ul. Isim fa'il semuanya berbahasan fa'il. Hanya saja tidak setiap fi'il butuh isim fa'il. Yang berikutnya adalah isim maf'ul semuanya berbahasan maf'ul. Jadi yang sudah berkaidah itu anak ditekankan supaya tidak ragu. Semua isim maf'ul bunyinya maf'ul itu dari sulasi. Semua isim fa'il berasal fa'il a'iun, ya. Supaya mereka itu cepat hafal dan ketika mendengar bunyi seperti itu langsung paham. Oh itu isim fa'il, oh itu isim maf'ul, begitu seterusnya. Itu saja yang kita sampaikan sementara. Insyaallah kita lanjut lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.